Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa natubu ilayhi wa na'udhu bihi min syururi anfusina wa sayyiati amalina. May yahdillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa'a wa attaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Kaum muslimin rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu kita sudah mulai menyebutkan beberapa kiat-kiat agar sholat yang kita laksanakan dapat dilaksanakan dengan khusyuk. Kiat-kiat lain atau lanjutan dari apa yang telah kita sampaikan selanjutnya, yaitu membaca ayat dengan memotong-motongnya ayat per ayat, bukan disambung terus sebagaimana yang dilakukan oleh sebahagian kaum muslimin, khususnya biasa dilakukan ini dalam surat Al-Fatihah. Sebagian kaum muslimin membaca surat Al-Fatihah dengan satu kali bacaan, satu wakaf, dimulai dengan Alhamdulillah Rabbil Alamin dan tidak berhenti kecuali di Waladdallin. Dan kadang-kadang sebagian kaum muslimin menilai imam seperti inilah yang semestinya yang harus kita undang di dalam sholat-sholat tarawih. Sebagian mereka trauma dengan imam-imam yang membaca surat-surat Al-Quran ayat per ayat, apalagi jika ayat tersebut, surat tersebut adalah surat-surat panjang, sehingga diceritakan oleh sebahagian kawan di daerahnya, apabila ada imam yang melakukan demikian maka ia akan termasuk dalam catatan blacklist. Masuk, siap-siap untuk tidak diundang lagi jadi imam. Kenapa? Karena tidak cepat-cepat di dalam sholat, tidak cepat-cepat di dalam bacaan, kemudian membaca bacaan-bacaan yang panjang. Padahal apabila kita lihat sholat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan tahu bahwasannya apa atau sholat yang kita laksanakan ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan sholat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau membaca surat Al-Baqarah, sampai-sampai sahabat yang di belakangnya merasa letih. Tatkala surat Al-Baqarah hampir selesai, dia berpikir mungkin ini adalah akhir dari surat itu, kemudian ruku. Ternyata Rasulullah SAW melanjutkan ke Ali Imran dan begitu seterusnya, sampai-sampai sahabat yang diceritakan di dalam hadis tersebut atau yang bercerita berniat untuk melakukan sebuah perbuatan yang tidak benar, tidak baik, itu keluar dari salat, meninggalkan Rasulullah SAW. Ini menunjukkan betapa panjangnya bacaan Rasulullah SAW di dalam salat-salatnya. Muncul masalah, Ustaz, tapi kami pernah dengar juga ustaz-ustaz lain membacakan hadis Rasulullah SAW juga bahwasanya beliau tidak menyukai orang yang membaca surat-surat yang panjang di dalam sholatnya atau berlama-lama di dalam sholatnya sehingga yang lain terfitnah. Maka suatu ketika, ketika ada salah seorang sahabat yang membaca bacaan-bacaan yang sangat panjang di dalam sholatnya, sampai ada yang keluar atau melapor kepada Rasulullah SAW, ketika itu Rasulullah SAW mengatakan, afattanun anta, apakah kamu akan ingin membuat fitnah dengan membaca panjang-panjang ini? Nah, gimana ini Ustaz? Gimana kita jawabnya itu? Siapa yang bisa jawab? Ini para pemuda nih. Ketika ada makmum di belakang, imam harus melihat kondisi makmum. Kalau kita sendiri, silahkan baca panjang-panjang, atau kalau seandainya yang di belakang kita adalah orang-orang yang ingin baca bacaan-bacaan yang panjang, silahkan. Iya, seperti itu. Nah itu insya Allah. Ini dalam rangka menggabungkan kedua hadis, kedua riwayat yang kesemuanya berasal dari Rasulullah SAW. Kenapa dilakukan demikian? Karena tidak mustahil kita akan mengatakan kalau begitu perkataan Rasulullah SAW antara satu dan yang lain bertentangan. Di lain riwayat Rasulullah SAW melarang, menegur orang yang membaca bacaan-bacaan yang panjang. Di riwayat lain Rasulullah SAW ternyata membaca bacaan yang sangat panjang. Ini bertolak belakang antara apa yang dipraktikkan oleh Rasulullah dengan apa yang dia katakan. Nah, perlu ada pemahaman yang benar untuk memadukan antara kedua riwayat tersebut. Maka dikatakanlah seperti yang dikatakan oleh kawan kita tadi, saudara kita tadi. Sehingga tidak ada pertentangan antara riwayat-riwayat tersebut. Tidak ada pertentangan antara riwayat-riwayat tersebut. Ketika kita tidak tahu ini, tidak mustahil kita akan menuding hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan bahwasanya ada pertentangan antara sabda Rasulullah SAW yang satu dan yang lain, dan tentunya itu tidak mungkin terjadi karena beliau adalah Rasul, manusia yang la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, semua yang dia ucapkan adalah wahyu. Kembali kita kepada pembahasan kita. Di antara kiat-kiat agar kita bisa khusyuk di dalam salat kita yaitu berupaya untuk memotong ayat per ayat. Kemudian yang lain yaitu membaca Al-Quran dengan tartil dan mengindahkan suara, memperbaiki, mempercantik suara dengan bacaan Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Membaca Al-Quran dengan tartil di dalam salat ini akan dapat membantu kita untuk bisa khusyuk di dalam salat. Maka silakan salat di belakang ustaz yang bagus bacaannya, kemudian salat pula di belakang orang yang tidak tahu dengan tajwid, yang tidak membaca Al-Quran dengan tartil. Salat di belakang ustaz Serzi, setelah itu salat di belakang orang yang tidak tahu mad, mana mad tabi'i atau mana yang tidak, mana yang panjang, mana yang pendek, tidak tahu. Kemudian tidak tahu makhraj, semuanya sad, yang bunyi itu sin sad juga, maka nanti assalamualaikum warahmatullahi, semuanya sad nanti. Nah, salatlah di belakang orang-orang yang seperti itu. Kemudian salat pula di belakang orang yang membaca Al-Quran dengan tartil, insyaAllah akan terasa kenyamanan ketika kita salat di belakang orang-orang yang membaca Al-Quran dengan baik, dengan tartil. Kemudian yang lain, menyadari bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjawab ayat-ayat yang dia baca. Setiap ayat yang dia baca akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya ketika dia membaca surat Al-Fatihah. Ketika dia tahu itu bahwasanya dia tengah berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah dia akan khusyuk di dalam salatnya. Bagaimana tidak, karena dia sadar dan tahu, merasa bahwanya dia tengah berdialog dengan Rabbul Alamin. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allahu azza wa jall, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Gimana ini? Rasulullah sallam bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Gimana itu? Hadis Qudsi ya. Itu namanya hadis Qudsi. Qasamtu salata baini wa baina abdi nisfain wa li abdi ma sa'al. Aku bagi salat antaraku dan antara hambaku dua bagian, dan untuknya apa yang dia pinta. فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ, apabila dia membaca itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berkata, قَالَ اللَّهُ حَمِدَنِي عَبْدِي, hambaku memujiku. فَإِذَا قَالَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ, apabila dia membaca الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, athna alayya abdi, hambaku lagi-lagi memujiku. Fa idza qala malik yaumiddin, apabila dia membaca malik yaumiddin, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan berkata, majjadani abdi, hambaku mengagungkanku. Fa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apabila seorang hamba membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah subhanahu wa ta'ala berkata, hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al, ini adalah antaraku dan antara hambaku dan untuknya apa yang dia pinta. Fa idza qala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah subhanahu wa ta'ala menjawab, hadza li'abdi wa li'abdi ma sa'al, ini untuk hambaku dan untuknya apa yang dia pinta. Allah subhanahu wa ta'ala jawab ayat-ayat yang kita baca di dalam surat Al-Fatihah. Allah subhanahu wa ta'ala berbicara dengan kita. Kita tengah berbicara, berdialog dengan Allah subhanahu wa ta'ala tatkala kita membaca surat Al-Fatihah di dalam salat kita. Maka seorang hamba yang tahu dan sadar dengan itu, ia insyaAllah akan terbantu untuk bisa khasyi' di dalam salatnya. Bagaimana tidak? Karena ketika berbicara dengan orang-orang yang kita anggap memiliki kelebihan saja di permukaan bumi ini, kita merasa bangga, senang. Apalagi tatkala kita sadar dan tahu bahwasanya kawan dialog kita atau teman dialog kita adalah Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin. Lawan dialog kita adalah Allah yang telah menciptakan seluruh alam semesta ini. Maka yang demikian itu tentu akan lebih menambah kekhusyuan bagi seorang hamba di dalam salatnya. Yang lain yaitu berupaya untuk salat menghadap sutrah pembatas dan mendekat ke sutrah tersebut. Di antara kiat-kiat atau cara-cara agar kita bisa khusyuk di dalam salat kita yaitu berupaya untuk salat menghadap sutrah dan mendekat ke sutrah tersebut. Itu pembatas. Mungkin tembok, mungkin kursi, mungkin mimbar ini, atau alat-alat lain yang bisa kita jadikan sutrah. Apa sebabnya? Karena ketika kita salat tidak menghadap sutrah, kemudian ada yang lain lewat di hadapan kita, itu akan membuat kita terganggu di dalam salat kita. Akan tapi ketika kita salat menghadap sutrah dan dia lewat di belakang sutrah, maka insyaallah itu tidak akan mempengaruhi salat kita. Kita akan tidak terusik dengan orang yang lewat di hadapan kita. Di antara hikmah lain, ketika kita salat tidak menggunakan sutrah, maka ada hal-hal yang dapat memutus salat kita, paling tidak mengurangi pahalanya, yaitu wanita sudah dewasa apabila lewat di hadapan kita tanpa ada sutrah di depan kita, maka itu akan dapat memutus salat kita. Kemudian yaitu al-kalbul aswad, anjing berwarna hitam yang disebutkan dalam riwayat lain, alasannya adalah fa innahu syaitan, karena dia adalah syaitan. Kemudian al-himar, himar, keledai. Ketika tiga hal ini lewat di hadapan kita sementara kita tidak sholat menghadap sutra, dapat memutus atau membatalkan atau paling tidak mengurangi pahala sholat kita. Makanya dianjurkan untuk sholat menghadap sutra. Dan anjuran ini bersifat wajib atau sunat? Sunat. Alasannya? Hah? Ada dua pendapat. Ada yang wajib, ada yang sunat. Yang mengatakan wajib, yang mana yang dipilih? Syekh bin Baz rahimahullah mengatakan bahwasanya hukumnya adalah sunat muakkad. Dan itu juga, pendapat itu juga yang dipilih oleh guru kita, itu guru pelajaran hadis. Apa alasannya? Di antara alasan-alasan beliau atau para ulama yang mengatakan bahwasanya itu adalah sunat muakkad bukan wajib, karena di riwayat lain pernah dikatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di suatu tempat, kalau tidak salah di Mina, pernah salat tanpa menghadap apapun. Shalla ila ghairi jidar. Salat tidak menghadap ke tembok. Tidak ada sutrah di hadapannya. Atas dasar ini, sebagian para ulama berpendapat bahwasanya sutrah itu adalah sunat muakkad. Dan perdebatan di antara para ulama dalam masalah itu masyhur. Yang mengatakan wajib, mereka bantah lagi bahwasanya hadis itu tidak dapat untuk dijadikan bahwasanya Rasulullah SAW tidak menghadap sesuatu apapun. Dan pembahasan itu dibahas oleh para ulama dalam kitab-kitab fikih sunnah tentunya. Silahkan dilihat. Ini diantara kiat-kiat agar kita bisa khusyuk di dalam salat kita, yaitu salat dengan menggunakan sutrah dan mendekat ke sutrah tersebut. Kemudian diantara kiat-kiat lain yaitu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di atas dada. Al-Imam Ahmad rahimahullah ketika ditanyakan tentang makna, maksud, hikmah kenapa diperintahkan meletakkan kedua tangan yang satu di atas tangan yang lain, itu tangan kanan di atas tangan yang kiri, beliau mengatakan huwa dhullun baina yadayil aziz, karena itu adalah menunjukkan kerendahan seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Hajar rahimahullah berkata qala al ulama, para ulama berkata al hikmatu fi hadhihi al hay'ah annaha sifatus sa'il adz-dzalil, karena yang demikian itu adalah merupakan sifat atau ciri-ciri tanda-tanda peminta yang rendah, dan kita adalah rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sadar bahwasanya kita rendah di hadapan Allah, kita rendah dan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tinggi, yang demikian itu insyaallah akan dapat membantu kita untuk bisa khusyuk di dalam salat. Kemudian yang lain yaitu melihat ke arah sujud, ke tempat sujud. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla ta'a ra'sah wa rama bi basarihi nahwal ard. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila salat, beliau menundukkan kepalanya dan mengarahkan pandangnya ke arah tanah, bukan ke atas. Dan bahkan itu dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu juga dipraktikkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha tadi, yaitu melihat ke bawah, menunduk, mengarahkan pandangan ke arah sujud. Muncul masalah, Ustaz, apa hukumnya kalau seandainya kita memejamkan mata waktu salat? Karena saya seperti itu lebih khusyuk rasanya. Jadi saya tidak melihat, mengarahkan mata saya ke tanah atau ke tempat sujud, tapi saya pejamkan mata saya. Karena dengan demikian saya akan lebih mudah untuk khusyuk di dalam salat. Pembahasan ini disebutkan atau disinggung oleh pengarang kitab. Beliau menjelaskan bahwasanya memejamkan mata di dalam salat dengan alasan-alasan demikian itu menghilangkan pahala yang banyak yang semestinya insyaallah kita dapatkan di dalam salat kita. Kenapa? Karena ketika kita salat dengan menundukkan kepala dan mengarahkan pandangan ke arah tanah dengan niat mengikuti sunnah Rasulullah SAW, insyaallah kita akan mendapatkan pahala ittiba' sunnah, mengikuti sunnah. Akan tapi ketika itu tidak kita lakukan dengan alasan-alasan lain, maka akan luput, hilang pahala ittiba' sunnah yang semestinya kita dapatkan. Hanya saja Ibnu Al-Qayyim rahimahullah menyebutkan, kecuali apabila di hadapan kita ada sesuatu yang dapat mengganggu kita sehingga kita tidak bisa khusyuk di dalam salat. Mungkin karena ada gambar-gambar atau yang semisalnya yang membuat kita terganggu di dalam salat kita. Kalau seandainya memejamkan mata lebih menambah kita khusyuk, lebih dapat membuat kita khusyuk di dalam salat dalam keadaan-keadaan seperti itu, maka yang demikian itu insyaallah lebih baik untuk dilakukan. Kenapa? Karena intinya di dalam salat adalah khusyuk di dalam salat. Akan tapi ketika gambar-gambar atau yang semisalnya itu ada di hadapan kita, kemudian kita tidak bisa untuk mengelak dan membuat kita terganggu, maka tentunya kalau seandainya memejamkan mata lebih baik, lebih dapat membuat kita khusyuk, itu insyaallah tidak apa-apa untuk dilakukan. Itu dinukil oleh pengarang kitab dari Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Ya sebenarnya mudah aja, Ustaz. Jangan sholat menghadap gambar, katanya. Salah sendiri, kan kenapa sholat menghadap gambar? Kita katakan bisa saja itu terjadi kadang-kadang tanpa kita inginkan. Sebagai contoh misalnya, tatkala kita sholat berimam-imaman, dan kita datang terlambat. Sementara orang yang di depan kita atau saf yang akan kita tempati, di depan orang di depan kita itu menggunakan baju-baju yang bergambar. Baju yang bergambar. Di saat-saat seperti ini, dan itu tidak mustahil terjadi, kalau seandainya dengan tetap membuka mata akan dapat membuat kita terganggu sehingga berpikir yang macam-macam di dalam salat kita, maka dibolehkan untuk menutup mata. Kalau seandainya itu lebih dapat membuat kita khusyuk di dalam salat. Kemudian di antara cara-cara lain yaitu menunjuk ketika tasyahud dengan jari telunjuk. Dan di sini katakan dengan menggerakkan, tentunya apabila kita berpendapat bahwasanya riwayat menggerakkan tersebut adalah riwayat yang sahihah. Menunjuk dengan jari telunjuk atau menggerakkan. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya cara yang demikian itu, yaitu menunjuk atau menggerakkan jari telunjuk ketika tasyahud, lahiya ashaddu ala syaitan minal hadid. Sesungguhnya yang demikian itu lebih berat, lebih menyiksa syaitan daripada besi. Syaitan lebih tersiksa dengan gerakan jari telunjuk tersebut daripada besi. Itu dipukul dengan besi. Apa sebabnya? Disebutkan bahwasanya di antara sebab-sebabnya karena al-isyarah menunjuk ketika tasyahud itu adalah merupakan lambang tauhid. Isyarat kepada tauhid mengisahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah merupakan kebencian syaitan, karena syaitan tidak menginginkan tauhid. Tidak menginginkan Allah Subhanahu wa taala disembah satu-satunya. Itu adalah merupakan sesuatu yang paling dibenci oleh syaitan. Makanya yang demikian itu sangat menyakitinya, bahkan dikatakan lebih menyakiti dia daripada pukulan dengan besi. Ketika kita tahu bahwasanya apa yang kita lakukan tersebut ternyata dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dibenci oleh musuh Allah, dibenci oleh musuh nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka insyaallah akan dapat membuat kita semakin menghayati, mengetahui makna-makna salat kita tersebut, gerakan-gerakan salat kita tersebut, yang insyaallah akan dapat menghantarkan kita kepada kekhusyuan di dalam salat. Kemudian di antara cara-cara lain agar kita bisa khusyuk di dalam salat yaitu al-isti'adzah billahi minasyaitonir rajim. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan-gangguan syaitan. Karena syaitan wahai kaum muslimin adalah merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sangat gigih di dalam menjerumuskan Bani Adam ke dalam kesesatan, ke dalam kelalaian, lalai terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ia tidak akan pernah atau tidak akan cepat berputus asa di dalam menggoda untuk menjerumuskan Bani Adam. Segala macam upaya akan dia lakukan agar dia dapat menjerumuskan Bani Adam. Maka setiap kita atau banyak di antara kita yang merasakan bahwasanya ketika kita salat, kadang-kadang apa-apa yang tidak teringat oleh kita di luar salat tergambar datang ketika kita tengah melaksanakan salat, ketika kita tengah bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Ini diantara, ini adalah merupakan perbuatan-perbuatan syaitan yang berupaya untuk melalaikan Bani Adam sehingga mereka tidak mendapatkan apa-apa dari salatnya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita untuk berta'awudz di dalam salat kita, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan di dalam salat kita setelah membaca doa istiftah a'udzubillahi minasyaitonir rajim atau a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Dan itu juga dikeluhkan oleh sebahagian sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Diriwayatkan dari Abu Al-As radhiyallahu an, suatu ketika beliau datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, inna syaitan qad hala baini wa baina salati wa qiraati yulabbisuha alai." Sungguhnya syaitan telah menghalangiku antara aku dan salatku dan bacaanku, sehingga akhirnya menimbulkan kerancuan di dalam bacaan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallam berkata, "Dzaka syaitanun yuqalu lahu khinzab." Itu adalah syaitan, itu adalah perbuatan syaitan yang namanya adalah khinzab. "Fa idza ahsastau fata'awadz billah minhu." Apabila kamu merasakan atau mengalami hal yang demikian, maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala darinya. Berta'awudz, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala darinya, dari gangguan syaitan. "Wadful 'ala yasarik thalathan." Kemudian meludahlah ke sebelah kirimu 3 kali. "Fafa'altu dzalik fa adzhabahu Allah 'anni." Lalu aku lakukan itu, kata Abu Al-As, dan Allah Subhanahu wa taala pun melenyapkan gangguan-gangguan itu dariku. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim sebagaimana disebutkan oleh catatan kaki oleh pengarang kitab. Kaum muslimin rahimakumullah, setiap kita tentunya punya pengalaman-pengalaman khusus atau punya pengalaman-pengalaman yang banyak ketika tengah melaksanakan salat bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita merasakan bahwasanya yang salat yang kita lakukan, salat yang kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari, tidak memiliki pengaruh yang banyak. Kadang-kadang berbeda antara satu salat dengan salat yang lain. Satu saat kita merasa khusyuk, kita merasa nyaman, kita merasa tenang dan senang dengan salat tersebut. Dan kadangkala salat yang kita lakukan tidak memberikan atau meninggalkan bekas apa-apa di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apabila kita merasakan itu, maka ketahuilah bahwasanya ada sesuatu yang salah mungkin di dalam salat kita. Di antaranya mungkin kita membiarkan syaitan untuk menggoda kita di dalam salat kita tanpa bertawud, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan-gangguan syaitan tersebut. Maka laksanakanlah apa yang telah disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu bertawud, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan syaitan. Karena sungguhnya hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya lah yang akan dapat melindungi kita dari gangguan-gangguan syaitan. Kemudian sebagai penutup dari kajian ini, kita ingin mendengar atau mengetahui bagaimana as-salafus salih radhiyallahu anhum ajma'in, itu para sahabat atau para ulama dari generasi tabi'in, salat, bagaimana mereka melaksanakan salat mereka di dalam kehidupan mereka sehari-hari, bagaimana mereka menikmati salat-salat mereka di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Di antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diceritakan oleh para ulama tentang keindahan salatnya adalah Ibnu Zubair. Disebutkan bahwasanya Ibnu Zubair apabila tengah berdiri untuk melaksanakan salat, diibaratkan bahwasanya beliau seolah-olah seperti kayu yang tengah ditancapkan, kokoh, tidak bergerak. Suatu ketika sahabat-sahabatnya lewat berpapasan dengan beliau di belakang makam Ibrahim. Dia tengah berdiri di belakang makam Ibrahim salat menghadap Ka'bah. Ketika itu diceritakan oleh sahabatnya, saya lihat beliau tidak bergerak sedikit pun, seolah-olah dia adalah sebuah kayu yang tidak tergerakkan karena ditancapkan dengan kokoh. Di antara sahabat-sahabat lain yang juga diceritakan oleh para ulama tentang keindahan salat-salat mereka, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Disebutkan bahwasanya Ali bin Abi Thalib idza hadaratis salah yatazalzal wa yatalawwan wajhuh. Apabila beliau telah menghadiri salat, berubah wajahnya. Faqila lahu malak, ada apa dengan engkau wahai Ali bin Abi Thalib? Fayaqul jaa wallahi waqtu amanatin 'aradaha Allahu 'ala as-samawati wal ard wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamaltuha. Beliau menjawab, inilah saatnya, telah datang masanya, waktunya. Apa itu? Itu waktu di mana Allah Subhanahu wa taala menawarkan amanah kepada langit, kepada bumi, kepada gunung-gunung. Allah Subhanahu wa taala tawarkan kepada mereka untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Apabila kalian lakukan, maka kalian akan mendapatkan pahala, dan apabila kalian tidak akan melakukan, maka kalian akan diazab. Mereka enggan, mereka tidak mau untuk menerima tawaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka merasa tidak sanggup untuk itu. As-samawat, merasa tidak sanggup. Al-ard, merasa tidak sanggup untuk menunaikan amanah dari Allah itu. Al-jibal, yang begitu kokohnya, tidak sanggup untuk melaksanakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Fa ashfaqna minha wa hamaltuha. Sementara aku dan kita seluruh manusia menyanggupinya. Langit, bumi, gunung-gunung ketika ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan perintah-perintahnya. Ini takalif, ini perintah-perintahku, larangan-laranganku. Apabila kalian lakukan, maka kalian akan mendapatkan pahala. Apabila kalian tidak melakukan atau melanggarnya, maka kalian akan mendapatkan dosa. Allah Subhanahu wa taala tawarkan kepada mereka, akan tapi mereka merasa tidak sanggup untuk menerima tawaran dari Allah Subhanahu wa taala karena beratnya tawaran Allah. Sementara manusia zalum, yang suka berbuat zalim, menerima tawaran dari Allah Subhanahu wa taala itu. Teringat dengan itu, maka beliau berupaya untuk bisa melaksanakan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang menyebabkan kenapa berubah raut wajahnya. Kemudian di antara kisah-kisah lain yang menunjukkan betapa khusyuknya salafus saleh di dalam salat mereka, dan mereka adalah qudwah, teladan bagi kita di dalam salat-salat kita. Yaitu Muhammad bin Nasr al-Marruzi atau al-Marwazi. Dikatakan, amma ibn Nasr fama ra'aitu ahsan salatan minhu. Saya tidak pernah melihat orang yang paling indah salatnya daripada Muhammad bin Nasr al-Marwazi atau al-Marruzi. Laqad balagani anna zamburan qa'ada ala jabhatihi fasalad dam ala wajhihi wa lam yataharrak. Sampai berita kepadaku bahwasanya beliau salat, kemudian datang seekor kumbang hinggap di dahinya, kemudian mengalir darah dari wajah dihadapat dari wajah beliau. Falam yataharrak, dan beliau tidak bergerak sedikit pun. Beliau tidak bergerak sedikit pun meskipun terganggu dengan, meskipun ada darah yang lewat atau menyucur di hadapan wajahnya. Dan itu juga yang dilakukan oleh sebahagian para ulama. Khalaf ibn Ayyub, beliau berupaya untuk tidak bergerak ketika diganggu oleh lalat di dalam salatnya. Selesai salat, ditanyakan oleh sebahagian teman-temannya, wahai Khalaf ibn Ayyub, kenapa kamu bisa khusyuk? Kenapa kamu bisa tahan untuk tidak bergerak di dalam salatmu sementara engkau tengah diganggu oleh lalat? Sementara engkau diganggu oleh lalat-lalat tersebut. Beliau berkata, aku dengar bahwasanya orang-orang fusaq bisa betah tidak bergerak ketika berkumpul di hadapan salatin, sultan, penguasa-penguasa, takut, diam, menunduk, tidak bergerak sedikit pun. Padahal mereka juga punya kebutuhan-kebutuhan. Itu bisa mereka lakukan. Maka tentunya ketika aku berhadapan, tengah berhadapan, tegak menghadap Allah Subhanahu wa taala, bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbus Salatin, Rabbnya para penguasa itu, aku lebih pantas lagi untuk bisa khusyuk, tunduk di hadapannya di dalam salatku. Dari kisah-kisah tersebut, sebagiannya kita lihat bahwasanya kekhusyuan di dalam salat atau di dalam gerakan-gerakan salat kadang-kadang muncul dengan latihan-latihan, dengan membiasakan diri tentunya dari awalnya, agar kita tidak terganggu dengan hal-hal lain di dalam salat kita. Insyaallah ketika kita sudah berupaya untuk melatih diri kita setiap harinya khusyuk di dalam salat, tidak bergerak, bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala, salat yang khusyuk tersebut akan dapat kita laksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, sebenarnya masih banyak hal-hal lain yang disebutkan oleh pengarang kitab di dalam pembahasan kiat-kiat agar bisa khusyuk di dalam salat. Akan tapi apa yang telah kita sebutkan tadi dan yang sebelumnya mudah-mudahan dapat membantu kita, sudah cukup, dan dapat membantu kita untuk bisa khusyuk di dalam salat, sehingga ruh salat itu khusyuk akan selalu ada dengan salat-salat kita. Apa sebabnya wahai kaum muslimin? Karena ketahuilah bahwasanya khusyuk ini adalah merupakan sesuatu yang pertama kali diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dari hamba-hambanya, sehingga suatu saat tidak akan ditemukan lagi orang-orang yang khasyi' di dalam salatnya. Mudah-mudahan kita termasuk di antara orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kekhusyuan di dalam salat-salat kita. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.